Make some noise for this Alex Revolution Remix. Aku jatuh cinta pada Jamila. Aku suka body sexy Maimuna. Aku suka wajah imut Aisyah. Tapi tak mungkin aku miliki semua. Make some noise for this Alex Revolution Remix.